pas jaman kowe susah, aku neng sandingmu. Pas jaman kowe mulya, kowe malah lunga. Apa iki rasane aku salah kekancam duwe kanca musiman. Susah seneng tak kancam tipe tangi tak dulu ngimbian takone posisi saiki kowe nang ngendi. Lumai suge terus lunga lali karo kanca-kanca aku ono pas rekoso kowe lunga pas wis mulya. Entek ya cupitan mateng angkring ya gembulan benda dinang ngalor ngidul bingung golek ke utangan. Saiki uripmu penak lali karo kanca cerak lagi suge anyaran polamu wis macak seneng. Neng ngarep macak ape neng buri koyo kire ramikir sedulure ramikir kekancane. Sambat rosa pone utuh karo konco-konco terus pecah tekan semene kekancane sedulure. Aku ora butuh konco model lasu kaya kowe. Neng ngarep maca ape neng buri kaya kire ramikir sedulure ramikir kekancane.